إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إخواني وأخواتي في الدنيا، وفقنا الله سبحانه وتعالى berkaitan dengan beberapa kata yang kemarin kita lewati. Ya, kemarin kita lewati 6 bab. Fa'asal mawjudan fi a'natihim kana qawfil jaradi alladhi yaqutu fi a'natihi. Tentang Ya'juj dan Ma'juj, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan ular di leher-leher mereka karena qawfil jarad. Nahor maknanya juga ular. Karena qawfil jarad seakan-akan ular belalan yang keluar di leher-leher mereka. Ini jadi sebab matinya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian tentang jenis Ya'juj dan Ma'juj dan perkataan Ibnu Katsir, wahum yusbihuna an-nasa ka'abna'i jinjim. Kemudian tentang mata mereka, matanya orang Ya'juj dan Ma'juj, maka yang benar adalah maksuratil uyuni. Nah, cetakan yang benar, cetakan yang benar maksuratil uyuni, sipit matanya. Dan berkaitan dengan masalah kisah Ya'juj dan Ma'juj, terdapat beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah, di antara betapa hebat, betapapun hebat kekuatan manusia, maka sesungguhnya mereka lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita ambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Isa, Allah berfirman kepada Nabi Isa, Allah wahyukan, sesungguhnya aku telah keluarkan hamba-hambaku yang tidak ada, tidak mampu seorang pun untuk melawan mereka. Karena itu cukup dengan Allah kirimkan malak dan kirimkan ular, ternyata mereka ini mati semua. Maka betapa hebat manusia di hadapan sesama manusia, manusia adalah tetap lemah di hadapan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah Ya'juj dan Ma'juj juga menunjukkan bahasanya dalam kondisi susah dan kelaparan, harta itu tidak ada nilainya. Kemarin kita baca dalam kisah Ya'juj dan Ma'juj bahasanya kepala sapi dengan uang 100 dinar itu masih lebih mahal kepala sapi. untuk menjauhi sumber fitnah. Ketika ada fitnah, ketika ada sumber kesesakan, sumber masalah, fitnah syubhat atau fitnah syubhat, maka kewajiban kita untuk menjauhinya dan bukan malah mencari-cari masalah dan menghadapinya. Ini diambil dari wahyu Allah kepada Nabi Musa, belum kepada Nabi Isa. Sesungguhnya telah aku keluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun yang bisa memerangi mereka. Fahamri ibadi al-Qur'an, maka selamatkanlah hamba-hambaku, bahwa mereka, ajak mereka pergi ke Turkina. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan Nabi Isa untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj, karena ini masalah. Namun untuk menghindari Ya'juj dan Ma'juj dengan juga berbagai Turkina. Maka demikianlah sikap yang benar ketika menghadapi fitnah, yaitu menghindari fitnah dan bukan malah berdaya, merasa dirinya mampu, merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, kemudian mau menantang fitnah yang boleh jadi malah terjumus di dalamnya. Kemudian kita lanjutkan dengan tanda akhir zaman atau tanda kiamat berikutnya, yaitu khuruj dabbah. Qala al-mu'allif fi kitabih ta'ala khuruj dabbah, keluarnya dan munculnya binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang tanda kiamat ini, yaitu munculnya dabbah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Naml ayat yang ke-82. Wa idza waqa'a al-qawlu 'alaihim, dan jika telah jatuh ucapan atas mereka, akhrajna lahum, maka kami keluarkan untuk mereka dabbatan minal ardi, satu hewan melata, yaitu keluar minal ardi, dari dalam bumi. Tukallimuhum, yang mengajak bicara kepada mereka. Innannasa kanu fi ayatina la yuqinun, sesungguhnya manusia itu tidak yakin dengan tanda-tanda kekuasaan kami. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di kitabnya Bidayah wan Nihayah atau An-Nihayah fil Kitab wal Malahim, untuk kejadian akhir zaman Ibnu Katsir punya khusus membahas tentang kejadian-kejadian di akhir zaman, judulnya fil Kitab An-Nihayah fil Kitab wal Malahim. An-Nihayah, akhir kehidupan, akhir semesta, fitan, isinya fitan, isinya berbagai cobaan, wal malahin, dan berbagai peperangan. Dan dia punya punya buku khusus membahas tentang masalah sejarah awal semesta dan hancurnya semesta, ya, Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir mengatakan di kitabnya An-Nihayah, yaitu An-Nihayah fil Kitab wal Malahin, Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri dan Qutadah menjelaskan tentang makna tukallimuhum, artinya adalah mengajak bicara. Dan inilah pendapat yang dirojihkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Taqulu lahum, binatang ini akan berkata kepada manusia, annannasa kanu fi ayatina la yuqinun, bahasanya manusia tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Dan itu adalah keterangan Ali bin Abi Thalib dan Atha bin Abi Rabah. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh dalam tafsir jalan lain, yaitu tukallimuhum, maknanya mengajak bicara. Dan tentang pendapat ini Mukasir berkomentar fiha dan nazar. Ini adalah pendapat yang kurang tepat. Kalau tukallimuhum diartikan dengan mengajak bicara. Kemudian juga mengutip penjelasan Ibnu Abbas tentang makna tukallimuhum. Tukallimuhum maknanya adalah melukai, tujarimuhum. Karena kalmun itu bisa bicara dan bisa luka. Maka tukallimuhum itu bisa diambil dari kalmun yang artinya luka, atau diambil dari kalamun yang artinya bicara. Maka Ibn Abbas menjelaskan sekali bahwa ini diambil dari kalumun artinya luka. Maka hewan tersebut akan melukai manusia. Makna dimana artinya hewan yang muncul dari dalam tanah tersebut akan menulisi kening-kening orang kafir ditulisi kafir. Kening orang beriman ditulisi beriman, dilukai dan ditulisi. Wa'an dan juga dari Ibn Abbas ya, terdapat riwayat yang lain dari Ibn Abbas yang mengatakan makna tukallimuhum adalah mengajak bicara sekaligus melukai. Maka Ibn Abbas punya dua kaul. Kaul pertama mengatakan maknanya melukai. Kaul yang kedua, pendapat yang kedua, keterangan yang kedua, tukallimuhum maknanya mengajak bicara dan melukai. Dan penjelasan Ibnu Abbas yang kedua itulah yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Wa hadzal qaul, dan pendapat ini, penjelasan ini, tukallimuhum itu maknanya berbicara dan melukai, itu menyatukan dua pendapat dalam masalah ini. Wawakawiyun hasanun jami'un, dan ini adalah satu penjelasan yang kuat, yang bagus, yang mencakup dua-dua pendapat dalam masalah ini. Kedua pendapat dalam masalah ini, wallahu a'lam. Jika maknanya makna tukallimuhum data minal arti tukallimuhum, maknanya menurut yang diwasikan oleh Ibnu Katsir adalah mengajak bicara sekaligus melukai dahi-dahi atau kening-kening, dilukai kening orang yang beriman, dilukai tulis di beriman, dan demikian juga orang kafir. Sedangkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir mengatakan hewan ini akan muncul di akhir zaman pada saat rusaknya manusia dan pada saat manusia meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengganti agama Allah yang hak dengan hawa nafsu manusia. Allah munculkan untuk mereka dapat terminal arti seekor hewan dari dalam tanah. Di daerah mana muncul hewan ini, ada yang menjelaskan itu Mekah dan ada yang mengatakan tempat yang lain. Tukalimun nasa, yang dia akan mengajak bicara atau melukai manusia. Sedangkan Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan tentang makna waqo al-qaum, telah jatuh ucapan atas mereka. Terdapat perselisihan di antara para ahli tafsir tentang masalah telah jatuh ucapan atas mereka dan juga tentang masalah apa yang dimaksud dengan jasa. Ada yang menjelaskan, penjelasan yang pertama, waqo al-qaum alihim, telah jatuh ucapan atas mereka, artinya adalah wajib mereka untuk mendapatkan muka Allah. Itu keterangan Qatadah dan Mujahid. Keterangan Qatadah. Kemudian yang kedua, keterangan dari Mujahid, yang dimaksud dengan waqa al-qawlu, jatuh ucapan atas mereka, artinya haqqal qawlu alaihi, telah jatuh suatan takbir atas mereka, yaitu fi annahum la yu'minun bahasanya mereka tidak bakalan beriman. Nah, kapan waqa' al-qawlu ini terjadi? Maka Ibn Umar, Abdul Sa'id Al-Khudri dan Abdul Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum, dua sahabat Nabi ini mengatakan, jika manusia tidak lagi memerintahkan hal yang ma'ruf dan melarang hal yang mungkar, wajibal saqatu alaihi, maka wajib atas mereka untuk mendapatkan muka Allah. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, waqa'al qawlu ini terjadi dengan matinya para ulama, hilangnya ilmu dan diangkatnya Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aktsiru tilawat Al-Qur'an qabla ayyufa'a, hendaklah kalian sering-sering dan banyak-banyak membaca Al-Qur'an sebelum ayat-ayat Al-Qur'an itu diangkat dan dihilangkan. Maka para muridnya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Ibnu Mas'ud, mushaf-mushaf ini akan diangkat? Mushaf-mushaf ini akan diangkat, lalu bagaimanakah dengan hafalan-hafalan ayat Al-Qur'an yang ada dalam dada manusia? Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, yasra alaihim lailan, akan berjalan satu malam pada Al-Qur'an, maka jadilah manusia itu gersang dengan Al-Qur'an, maka yang di dalam dada pun hilang dan mereka pun lupa dengan ucapan la ilaha illallah. Akhirnya mereka cuma yaqauna fi qaulil jahiliyah, cuma mengucapkan ucapan-ucapan jahiliyah dan sayat-sayat jahiliyah. Dan pada saat itulah yaqaul qaul alaihim, jatuh ucapan atas mereka. Kemudian Ibn Husayn menyebutkan pendapat atau keterangan-keterangan yang lain tentang makna waqa'al qawlu alaihim. Kemudian kita membuat kesimpulan. Kultu aku katakan, pendapat yang kesimpulan dalam masalah ini, semua keterangan-keterangan di atas jika direnungkan intinya kembali kepada satu hal, yaitu apa yang dimaksud dengan waqa'al qawlu alaihim, itu dalilnya, dalil tentang apa yang dimaksud dengan waqa'al qawlu alaihim adalah akhir ayat an-nas kana fi ayatina la yuqinun, sesungguhnya manusia tidaklah yakin dengan ayat-ayat kekuasaan kami. Ada yang bacanya an-nasa dan ada yang bacanya in-nasa. Kemudian Qutubi mengutip hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga perkara jika ini telah terjadi, maka tidaklah bermanfaat imannya orang yang sebelumnya belum beriman, dan tidak lagi bermanfaat amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sebelumnya belum beramal kebaikan. Yang pertama tentang munculnya matahari dan tempat tenggelamnya dajjal dan hewan yang muncul dari dalam tanah. Artinya apa, jika salah satu dari tiga ini muncul, tobat tidak ada lagi manfaat. Tobat dari kekafiran kepada iman ataupun tobat dari kemaksiatan menjadi taat, semuanya tidak ada manfaatnya. Kemudian diperselisihkan dapat perselisihan para ulama tentang maksud hewan tersebut dan cirinya dan di manakah keluarnya. Dengan perselisihan yang banyak, kata Qutubi, kata Abdullah Al-Qutubi, penulis tafsir Qutubi, telah kami sebutkan permasalahan ini dalam buku kami At-Tazkirah. Khalifah bin Usaid al-Hibari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami, muncul di tengah-tengah kami pada saat kami sedang diskusi. Maka Nabi bertanya, apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian bicarakan? Mereka mengatakan, kami membicarakan tentang masalah kiamat. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda. Kemudian Nabi sebutkan 10 tersebut, di antaranya adalah ada kemungkinan yang binatang. Diatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud At-Tayalisi, bukan Abu Dawud penulis Sunan, namun Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud At-Tayalisi Muslim dan Ahlu Sunan, kata Tirmidzi, satu hadisnya adalah hadan sahih. Diatkan oleh Muslim dari Al-Ala, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru fil a'mali." Segeralah kalian beramal sitan sebelum munculnya 6 hal. Yaitu munculnya atau terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, keluarnya dajjal, dan munculnya binatang. Diatkan juga oleh Imam oleh Muslim dari Qatadah, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Ziyad bin Rabah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru fil amali sitan." Segeralah beramal sebelum muncul 6 hal, yaitu dajjal, kemudian asap, dan dabbatul ardi, dan hewan yang muncul dari dalam bumi. Waqala muslimun haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yaitu seorang ulama terkenal dalam hadis yang memiliki kitab Musnad, Musnad ibn Abi Syaibah. Musnad ibn Abi Syaibah, penulisnya adalah Abu Bakar ibn Abi Syaibah, dan merupakan salah seorang perawi dalam Sahih Muslim. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar an Abi Hayyan an Abi Zur'ah an Abdullah bin Amr ibn al-'As. Beliau mengatakan, hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan lam ansahu ba'du. Aku hafal suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak pernah lupa ba'du setelah mendengarnya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awal al-ayat khurujan. Sesungguhnya tanda kuasaan Allah yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari di tempat tenggelamnya, dan munculnya dabbah, munculnya binatang di tengah-tengah manusia, dan dia muncul duha di waktu pagi. Fa'ayyuma kana qabla sahibatiha fal-ukhra ala kisriha qariban. Maka dari dua hal tersebut, mana saja di antara dua hal tersebut yang muncul, maka akan istriha setelahnya adalah yang lain. Qariban setelah tidak lama setelah yang lainnya tidak akan lama setelah kemunculan yang pertama. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegaskan urutan antara dabbah dengan terbitnya matahari di tempat tenggelamnya. Nabi tidak memastikan mana yang duluan. Cuma Nabi katakan, ya, kalau seandainya yang muncul dulu adalah terbit matahari dari tempat tenggelamnya, maka tak lama setelah itu akan muncul dabbah. Demikian juga seandainya yang muncul pertama kali adalah dabbah, maka tak lama setelah itu akan terjadi terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Ibnu Katsir menjelaskan hadis ini, apa yang dimaksud dengan awalul ayat, ayat yang pertama. Yang dimaksudkan adalah tanda yang pertama yang laisat ma'lufatan, yang bukan tanda yang biasa. meskipun sebelum itu telah muncul Dajjal dan turun Isa alaihi salatu wassalam dari langit. Ini semua Dajjal dan punya Isa turun atau muncul ke belakang kita sebelum itu, sebelum Dajjal dan sebelum terbitnya matahari dari tempat sebelahnya. Demikian juga kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Akan tetapi itu semua adalah perkara yang biasa. Dajjal, Isa dan Ya'juj dan Ma'juj biasa. Kenapa? Karena mereka semua manusia semua. Dajjal itu manusia, Nabi Isa itu manusia, Ya'juj dan Ma'juj juga manusia. Maka melihat manusia dan orang semisal mereka itu adalah makhluk fasad, itu biasa. Adapun munculnya binatang dalam bentuk yang tidak biasa, lalu binatang ini berbicara dengan manusia, kemudian membuat tanda pada pelipis manusia yang iman dikasih tulisan iman, yang kafir ditulisi kafir, maka ini adalah perkara yang luar biasa, keluar dari kebiasaan. Makanya nanti disebut dengan awalul ayat. Dan ini yaitu munculnya binatang dari dalam tanah adalah ayat yang pertama yang berasal dari bumi, atau tanda yang pertama yang muncul dari bumi. Adapun terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, ini juga satu hal yang tidak biasa, satu hal yang tidak makhluk, tidak biasa. Jadi ini adalah tanda yang pertama yang berasal dari atas. Entah sekian penjelasan Ibnu Katsir. Maka yang dimaksud dengan awal ayat, tanda yang pertama adalah tanda yang pertama yang tidak biasa, karena sebelumnya adalah biasa semua, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa, hingga juga Dajjal, semuanya adalah manusia, sehingga dinilai biasa. Nah, setelah binatang ini muncul, apa yang aktivitas yang dia lakukan? Wa amal wahad hadith dafah, maka aktivitas binatang ini bagaimana terdapat dalam banyak hadis, dia punya aktivitas, punya kegiatan dan punya tugas untuk memberi tanda pada manusia, yaitu mukmin dan kafir. Maka pada saat muncul jabat ini, ada orang kafir yang di samping ada orang yang beriman. Berbeda dengan zamannya Isa, tidak ada di sana kecuali orang yang beriman. Adapun orang yang beriman, maka dia akan melihat wajahnya seakan-akan bintang yang terbuat dari permata, dan akan ditulis dan akan tertulis di antara dua mata orang yang beriman tulisan mukminun. Adapun orang yang kafir, maka binatang ini akan membuat titik di antara dua matanya, titik hitam di antara dua matanya, dan akan tertulis di antara dua matanya tulisan yang bunyinya kafir. Dalam satu ayat dikatakan bahwa binatang ini akan bertemu dengan orang yang beriman, lalu akan membuat tanda pada wajah orang yang beriman, yaitu berupa satu titik. Namun tanda atau titik yang dibuat oleh binatang ini menyebabkan putih bersinarnya wajah orang yang beriman. Dan binatang ini ketika ketemu dengan orang kafir, maka dia akan membuat tanda pada orang kafir berupa titik hitam, yang titik hitam ini menyebabkan menghitamlah semua dan kelamlah semua wajah orang kafir. Dan pada saat itu yasarku anak bil amwal, manusia bersekutu dalam masalah harta, dan manusia itu bersahabat atau jadi satu dalam berbagai kota, sehingga mukmin mengenal orang kafir. Orang kafir wajib hitam kelam, dan sebaliknya, oh ini kafir, ini mukmin, dan sebaliknya. Sampai-sampai orang kafir, orang beriman ketika itu berkata kepada orang kafir, hei kafir, tunaikanlah hakku. Adapun tentang ciri fisik dabbah tersebut, maka Sa'ad Turman As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengatakan, wahadi dabbah al-masyurah, binatang yang terkenal ini yang muncul di akhir zaman dan kemunculnya adalah salah satu tanda kiamat, sebagaimana takatsarat bidzalikal ahadits, terdapat banyak hadis tentang hal tersebut. Maka binatang ini Allah dan Rasulnya tidak pernah menyebutkan bagaimanakah kaifiyah atau ciri fisik dari binatang ini. Allah cuma menyebutkan dampak dan pengaruh dari binatang tersebut yang menjadi maksud kemunculan binatang tersebut, yaitu memberi tanda dan berbicara dengan manusia. Dan tentunya binatang tersebut di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang ini akan mengajak bicara manusia kalau manusia benar bicara dengan pembicaraan yang menyelisih kebiasaan, karena biasanya binatang tidak bisa bicara dengan manusia. Dan ini terjadi hina yaqa'al qawlu 'alana, pada saat telah jatuh keputusan Allah atas manusia, dan pada saat manusia itu bertengkar tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemunculan binatang ini jadi hujah dan bukti bagi orang yang beriman, dan jadi hujah atas kesesatan orang-orang yang menentang. Sekian perkataan Syatruman Asari. Dan sebagian orang-orang saat ini mengingkari kemunculan dabbah dan mereka memustahilkannya. Sebagian mereka menafsirkannya dengan penafsiran yang tidak ada manfaatnya, penafsiran yang kosong. Dan mereka semua ini tidak punya hujjah untuk menolak kemunculan dabbah selain bahasanya akal mereka tidak bisa menerimanya. Dan bukan demikian juga orang yang beriman, karena menjadi kewajiban orang yang beriman untuk percaya dan pasrah dengan keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena beriman dengan data adalah bagian dari beriman dengan hal yang gaib, yang karena hal inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman. Demikian penjelasan tentang masalah data. Kita mohon kepada Allah hidayah dan taufik untuk mengenal kebenaran-kebenaran dan mengamalkannya. Kemudian kita lanjutkan dengan tulu syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya telah Allah singgung dalam Al-Quran. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Dalil Al-Quran yang berbicara tentang masalah ini adalah firman Allah di surat Al-An'am, hal yang turun illa an ta'tiyahul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan para malaikat kepada mereka, atau datangnya Tuhan mereka kepada mereka, atau datangnya salah satu ayat Rabb mereka. Dan yang dimaksud dengan salah satu ayat Rabb mereka adalah munculnya matahari dari tempat tenggelamnya. Ya mayatiba tu ayati rabbik, pada hari datang salah satu tanda kekuasaan Tuhanmu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Maka imannya satu jiwa tidaklah bermanfaat ketika jiwa ini sebelumnya belum beriman. Artinya tobat dari kekafiran tidak lagi manfaat setelah munculnya tanda ini. Au katabat fi imaniha khairah, demikian juga tidak bermanfaat bagi satu jiwa yang jiwa tersebut sebelum muncul tanda tersebut, tanda itu belum melakukan kebaikan di dalam imannya. Artinya apa? Tobat dari maksiat menuju taat tidak bermanfaat setelah munculnya tanda itu. Kulin tabiu inna hum tabiu. Katakanlah tunggulah hal tersebut, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menunggu. Maka orang-orang kafir itu tidaklah menunggu kata Allah kecuali pertama datangnya para malaikat, yaitu malaikat pencabut nyawa. Sebagaimana kitab suci lain. Maka orang-orang kafir mereka tidaklah menunggu kecuali yang pertama datangnya malaikat yang mendatangi mereka, yaitu malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawa mereka. Aliyah siapa buka atau datangnya Tuhanmu? Itu pada hari kiamat, yaitu hari kiamat. Allah datang pada manusia di fatul qada untuk menetapkan nasib manusia di mahsyar. Maka dengan kiamat. Aliyah siapa satu ayat di rabbik atau datang salah satu tanda ya, tanda kekuasaan Tuhanmu, yaitu salah satu tanda menunjukkan dekatnya kiamat, yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir maknanya adalah terbitnya matahari dari tempat sebelahnya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab An-Nihayatul Kitan wal Malahin, berkata Bukhari ketika menafsirkan ayat ini, hadatsana Musa bin Ismail, qal hadatsana Abdul Wahid, qal hadatsana Ammar, qal hadatsana Abu Zu'ah, qal hadatsana Abu Wayyah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta tatlu' asyamsu min maghribiha. Kiamat tidak akan terjadi sampai matahari muncul dari tempat tenggelamnya. Fa idza ra'aha an-nasu amana man 'alaiha. Maka ketika manusia melihat matahari muncul dari tempat tenggelamnya, semua manusia beriman. Man 'alaiha, semua yang ada di muka bumi beriman. Akan tetapi pada ka'inun la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Akan tetapi itu adalah waktu di mana tobat dari kekafiran sudah tidak lagi bermanfaat. Dan hadis ini kata Tirmidzi, kata Ibnu Katsir dikeluarkan oleh Tafsirul Jamaah. Ya, jamaah dalam istilah ilmu hadis itu maknanya kutubus sittah. Nah, kita tadi. Maka hadis ini kata Ibnu Katsir dikeluarkan oleh Al-Jamaah sesuai Tirmidzi. Dikeluarkan oleh 6 kitab hadis sesuai Tirmidzi. Yang perkataan Ibnu Katsir. Maka ini adalah tafsir dari Nabi langsung yang menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ayat surat Al-An'am 158. Apa yang dimaksud dengan hari ketika muncul salah satu tanda kekuasaan Tuhanmu, itu adalah hari di mana tobat sudah tidak lagi manfaat. Tobat dari iman, tobat dari kekafiran tidak manfaat, demikian juga tobat dari maksiat juga tidak manfaat. Yaitu ketika muncul ketika matahari muncul dari tempat tenggelamnya. As-Safariyah mengatakan, para ulama mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan atau para ulama mengatakan bahasanya munculnya matahari dari tempat tenggelamnya itu adalah satu hal yang akan pasti terjadi berdasarkan dari sunnah yang sahih dan hadis-hadis yang tegas. Bahkan sudah dibicarakan oleh Al-Quran. Dan sebenarnya juga Al-Quran yang turun kepada Nabi sekaligus menjadi Rasul utusan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengutip firman Allah di surat Al-An'am 158. Kemudian Al-Qasari yang mengatakan ahli tafsir sepakat atau jumhur ahli tafsir sepakat bahasanya yang dimaksud dengan hari datangnya atau munculnya salah satu tanda kekuasaan Tuhanmu adalah munculnya matahari dari tempat tenggelamnya. Nah, pada saat hari ini atau pada saat kejadian ini muncul, maka tobat dari kekafiran tidak bermanfaat. Orang yang kafir kemudian tobat masuk Islam tidak bermanfaat. Kemudian orang yang beriman yang ambil maksiat kemudian tobat menjadi orang taat juga tidak bermanfaat, tidak dianggap. Wahasilu dzalika, dan ya, dan inti dari ayat ini dan maksud dari ayat ini, barang siapa yang imannya belum terwujud atau belum mutahakkak, belum benar-benar terrealisasikan, belum benar-benar nyata-nyata beriman, maka apabila matahari telah muncul dari tempat tenggelamnya, maka perbaruan iman tidaklah bermanfaat. Demikian juga tidaklah bermanfaat bagi orang tersebut amal kebajikan, menjamin amal dalam semua bentuk amal. Karena orang ini dinilai telah kehilangan iman yang merupakan asas untuk amal-amal yang lain. Dan tidaklah bermanfaat pada hari itu iman yang baru muncul pada saat itu. Demikian juga al-ihsan kebaikan serta amal kebajikan berupa menyambung kekerabatan, memerdekakan budak, memuliakan tamu dan yang lainnya yang merupakan akhlak-akhlak yang mulia yang muncul pada muncul dan dilakukan, yang belum pernah muncul atau dilakukan sebelum itu terjadi dan baru dilakukan setelah itu terjadi, maka itu juga tidak manfaat. Lianna ala ghairi asas, karena semua amal kebajikan ini dilakukan tanpa memiliki asas, tanpa memiliki landasan, yaitu iman yang diterima. Kemudian beliau mengutip firman Allah, alladzina kafaru fi rabbihim a'maluhum karamadin istajjat bihi rih. Maka orang-orang kafir amal mereka itu bagaikan pasir pada saat bertiup angin kencang. Ketumpuan pasir, dan ketika itu bertiup angin kencang, bubar semua pasirnya, hilang semua. Maka demikianlah nasib amalnya orang-orang kafir. Dan iman yang hadis yang baru muncul pada waktu itu bukanlah iman yang diterima. Siapkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul matahari dari tempat tenggelamnya. Dan jika matahari telah muncul dari tempat tenggelamnya, seluruh manusia melihat hal tersebut, lalu semua mereka beriman. Akan tetapi itu adalah waktu di mana iman sudah tidak lagi bermanfaat. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hadis ini yang diriatkan oleh Imam Ahmad Tirmidzi dan dinilai sahih oleh An-Nasa'i, demikian juga diriatkan oleh Ibnu Majah dari jalurnya Asim bin Abi Najud, dari Zuh bin Habish atau bin Hubeish, dari Sofan bin Asal. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala fataha baban kibalan marzidi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu, itulah pintu tobat di arah barat bumi. Al-Quran sebabuna, lebar pintu tersebut adalah 70 atau 40 tahun perjalanan. Dan pintu tersebut itulah pintu litaubah, itulah pintu tobat. Tumangan diulaku, dan pintu tobat ini tidak pernah Allah tutup sampai terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Maka berdasarkan hadis ini yang namanya pintu tobat itu pintu hakiki, satu pintu yang Allah buat yang lebarnya dari gagang pintu ke pintu yang lain itu 40 atau 70 tahun perjalanan dengan unta. Dan itu ada di Akbara. Dan pintu ini baru Allah tutup setelah matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Jadi pintu tobat itu pintu hakiki, bukan pintu majas, bukan pintu abstrak, benar-benar pintu. Maka hadis-hadis yang mutawatir tentang masalah munculnya matahari dan tempat tenggelamnya, maka hadis-hadis yang bicara tentang kemunculan matahari, terbitnya matahari dari tempat tenggelam itu hadis mutawatir. Ditambah dengan ayat di atas surat Al-An'am adalah dalil bahasanya orang yang baru beriman atau baru bertobat dari maksiat setelah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, maka itu adalah tobat yang tidak diterima. Kenapa kalau itu tobat ketika itu baik tobat dari kekafiran ataupun tobat dari maksiat tidak diterima? Wa inna makana kadzalik, ya, namun demikian ada ya, wa inna makana kadzalik, dan kejadiannya adalah semacam itu, keadaannya semacam itu. Kenapa? Karena munculnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah di antara tanda kiamat dan di antara tanda yang menunjukkan dekat dan dekatnya kiamat. Maka waktu itu disikapi sebagaimana sikap untuk waktu kiamat, dan iman pada kiamat itu tidak ada lagi manfaatnya. Ketika kiamat terjadi, semua manusia beriman. Orang yang dulu mengatakan tidak ada Allah, tidak ada hari akhir, semuanya percaya. Setelah semua orang bangkit dari kubur, semuanya percaya. Oh, Allah itu ada, hari akhir itu ada, namun itu tidak ada, namun itu iman yang tidak mantap. Dan munculnya matahari dari tempat tenggelamnya adalah tanda dekatnya kiamat. Maka disikapi sebagaimana sikap untuk kiamat. Kemudian di sini dikutip kembali surat Al-An'am ayat 158. Kemudian dikutip firman Allah Subhanahu wa taala surat Mukmin, "Falamma ra'u ba'sana," maka ketika mereka melihat siksaan kami, lalu mereka mengatakan, "Amanna billahi wahda," ya, kami beriman dengan Allah semata, dan kami kafir bima kunna fi musyrikin, dengan segala sesembahan yang dulu kami sekutukan Allah dengannya. Falam yaku yang fa'uhum, maka tidaklah bermanfaat bagi mereka iman mereka, lamma ra'au ba'dana, tatkala mereka melihat siksa kami. Sunnatullah inilah ketentuan Allah, alati qad khalaq fi ibadihi, yang telah berlaku untuk hamba-hamba Allah. Wa khasira hunalikal kafirun, dan pada saat itu merugilah orang-orang kafir. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad, "Fa hal yanzuruna ila sa'ata," maka tidaklah mereka menunggu kecuali kiamat. "Antaktiyahum baratatan," dan kiamat itu akan datang tiba-tiba. Kiamat itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa diperkirakan, tidak bisa ditebak-tebak, karena Allah katakan datangnya adalah tiba-tiba. Yang datang tiba-tiba adalah sesuatu yang tidak bisa diramal sebelumnya. Maka di surat Ghafir ayat 84-85 ini adalah dalil bahasanya tobat tidak lagi manfaat ketika manusia melihat adab. Ini adab di sini adalah adab di dunia. Ketika seorang atau sekelompok orang itu mendapatkan dakwah Rasul dan menolak dakwah Rasul dan Allah timpakan adab, setelah adab itu kelihatan sudah jauh beriman, ini adalah iman yang tidak manfaat. Bagaimana tidak bermanfaat, ya, tobat pada saat datangnya kematian, sebagaimana tidak manfaat tobat pada saat kiamat terjadi, sebagaimana tidak ada manfaat tobat pada saat tanda dekatnya kiamat sudah yang menunjukkan sangat dekatnya kiamat sudah muncul. Kemudian berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika membahas surat Al-An'am 158. Itu adalah waktu di mana imannya orang kafir tidaklah dimanfaat. Mana ayat kata Ibnu Katsir, jika orang kafir itu membuat iman atau beriman pada waktu itu, maka itu adalah iman yang tidak diterima. Adapun orang yang sudah beriman sebelum munculnya matahari dari tempat tenggelamnya, maka jika dia adalah orang yang muslihan fi amali, adalah orang yang taat, orang yang gemar dengan ketaatan, orang yang memperbaiki amalnya, maka dia mendapatkan kebaikan yang besar. Wa ilam yakun muslihan, akan tetapi jika orang yang beriman tersebut bukanlah orang yang taat dalam iman, namun ahli maksiat, lalu dia kemudian bertobat hina ibn pada waktu itu, pada saat muncul matahari dan tempat tenggelamnya, maka tobat dari maksiat ini juga tidak diterima. Sebagaimana demikian dijelaskan dalam banyak hadis. Wa alaihi, dan itulah yuhmal tafsir atau makna untuk firman Allah, awqad dapat sini melihat khairah, ya, tidak lagi bermanfaat, ya, orang yang berbuat baik yang sebelumnya dia tidak berbuat baik meskipun dia sebelumnya itu sudah beriman, artinya tobat dari maksiat tidak manfaat. Artinya kata Ibnu Katsir, la yuqbal minhu kasbu amalin salih, tidaklah diterima dari seorang yang beriman usaha berupa amal soleh jika dia bukanlah orang yang melakukan amal soleh sebelum waktu itu. Dengan kata lain, obat dari maksiat setelah matanya terbit dari barat itu tidak manfaat dan tidak diterima. Berkata Al-Farrawi ketika menjelaskan firman Allah di surat Al-An'am 158, la yang fa'um al-iman, iman tidaklah manfaat ketika muncul ayat ini, ketika muncul tanda ini, yaitu munculnya matahari di tempat tenggelamnya, yang tanda ini adalah satu tanda yang memaksa orang untuk beriman. Allah seperti iman iman yang hasairah. Demikian juga kata Al-Bahawi, yuridu yang Allah maksudkan dengan awqad seperti iman yang khairah, iman yang orang kafir tidak diterima, demikian juga tobatnya orang kafir. Tobatnya ahli maksiat yang beriman, orang beriman yang ahli maksiat yang sudah bertobat dan berhenti dari maksiat pada saat itu, itu juga tidak lagi, sudah tidak lagi bisa diterima. Kemudian terdapat penjelasan dari Al-Qurtubi, Abu Abdillah Abu Abdillah Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan kenapa tobat pada saat itu tidak lagi manfaat. Beliau mengatakan, para ulama mengatakan Iman pada saat itu, yaitu pada saat munculnya matahari dari tempat tenggelam yang tidak lagi bermanfaat. Kenapa? Karena pada saat itu khalusa ila qulubihim minal fajar. Rasa takut itu menembus ke dalam hati manusia. Mata kebutu ma'ahu kulu syahwat minal syahwat dinasi. Rasa takut demikian bebas masuk ke dalam hati manusia, sehingga ini menyebabkan padamnya semua syahwat, padamnya semua keinginan jiwa. Wataktur kulu kuwasin min kuwal badani, dan lemah juga semua kekuatan badan. Maka jadilah manusia seluruhnya, karena mereka demikian yakin dengan dekatnya kiamat, maka semua manusia pada saat itu seperti keadaan orang yang didatangi malaikat kematian. Gimana keadaan orang yang didatangi malaikat kematian? Inqita'ud da'awi ila anwa'il ma'asi. Putus sudah semua motivator untuk melakukan berbagai maksiat. Dan putus sudah dan hilang sudah semua motivator untuk berbuat maksiat tersebut di dalam badan-badan mereka. Maka orang yang bertobat dalam kondisi semacam ini, tobatnya tidak diterima. Sebagaimana tidak diterimanya tobat orang yang kedatangan malaikat kematian. Sebagaimana terdengar di Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah tidaklah menerima tobat. Ini Allah menerima tobat orang hamba selama malam di Ghafir, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, yaitu selama rohnya belum sampai di pangkal kerongkongannya atau tenggorokannya. Dan manusia pada saat nyawanya dicabut dan nyawanya itu sudah sampai tenggorokan atau kerongkongan, maka itu adalah waktu muayyanah. Maka pada waktu itu manusia itu menyaksikan tempat kembalinya. Maka boleh jadi diperlihatkan padanya pada saat itu tempatnya di surga, atau dikembalikan atau dinampakkan pada saat itu tempatnya di neraka. Itu ketika mata ketika nyala atau sampai kelompok. Maka orang yang menyaksikan terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya itu juga semisal itu, semisal orang yang mati yang sudah menyaksikan tempat kembalinya ke surga atau ke neraka. Maka orang yang mati dalam keadaan nyawa sudah sampai di tenggorokan, bebannya tidak diterima, karena ketika itu dia sudah melihat. Maka Allah perlihatkan kepadanya bagaimana tempat kembalinya ke surga atau ke neraka. Ketika juga orangnya melihat dan menyaksikan takbirnya matahari dan tempat sebenarnya, maka tobat juga tidak diterima. Ini sebab kenapa tobat tidak diterima pada saat matahari muncul dari tempat sebenarnya. Kata Qurtubi adalah karena pada saat itu badan waktu lemas semua, dan pada saat itu hati manusia itu lemas semua. Keinginan untuk maksiat, untuk neko-neko itu hilang semua. Semua orang ada di dirinya. Karena manusia begitu yakin kiamat sudah di depan mata. Maka ketika itu sudah, Tuhan sudah tidak lagi bermanfaat. Ini kenapa? Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ibnu Katsir, kenapa dekatnya kiamat itu diperlakukan sebagaimana orang menyaksikan kiamat itu sendiri. Wa ala kulli halin fa hadha hadatsun 'azimun, ini adalah suatu kejadian yang sangat besar yang menakutkan, meskipun menakutkan, karena kejadian ini menunjukkan perubahan sistem alam semesta dan menunjukkan dekatnya kiamat. Dan dalam kejadian ini terdapat bukti tentang betapa agungnya dan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya matahari adalah makhluk yang diatur dalam makhluk dan ini dalam mudabbar diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu perjalanan matahari itu ya terlihat kolal mengalami kerusakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memerintahkan agar sistem peredaran matahari itu rusak. Demikian penjelasan tentang masalah terbitnya matahari dan tempat tenggelamnya. Maka kita mohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepada kita iman yang benar, keyakinan yang bermanfaat, yaitu keyakinan yang mendorong orang untuk beramal saleh dan menyiapkan bekal yang bermanfaat liyaumil ma'ad, untuk hari kembali kebelah kawatil kursa sebelum berlalunya kesempatan dan habisnya ajal. Wallahul musta'an. Walhamdulillahi wabil alamin. Kemudian tanda kiamat yang terakhir inibasi al-irsyad ila sahihil iktiqad adalah dikumpulkannya manusia ke negeri Syam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Nihayat Kitab Al-Malaik diangkat oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan manusia akan dikumpulkan ke negeri Syam. Syam itu sekarang Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Manusia akan dikumpulkan ke negeri Syam dalam tiga jalan. Ada orang yang dikumpulkan dalam keadaan harap-harap emas, dan ada orang yang dikumpulkan 2 orang naik 1 unta, atau 3 orang naik 1 unta, atau bahkan 10 orang naik 1 unta, artinya berganti-gantian. Dan sisa manusia dikumpulkan dengan api. Yang api ini takilu ma'ahum haitsu qalu. Istirahat siang bersama mereka ketika mereka istirahat siang. Watabitu ma'ahum haitsu badu. Dan istirahat malam ketika manusia ikut istirahat, ketika manusia istirahat malam. Watunbiu ma'ahum haitsu asbahu. Dan pagi-pagi berangkat sebagaimana manusia pagi-pagi berangkat. Waktu menjemahum haitu amdur amtaw. Dan juga mengikuti mereka di sore hari. Artinya mengikuti manusia, menggiring manusia, menggiring paksa untuk manusia dan mengirim manusia. Mengikuti manusia dari pagi sampai pagi lagi. Kemudian Ibnu Katsir membawakan banyak hadis yang maknanya sama dengan hadis di atas. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, maka rentetan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya pengumpulan manusia yang dimaksudkan adalah pengumpulan manusia-manusia yang ada di akhir zaman dari berbagai penjuru bumi ke satu tempat, yaitu negeri Syam. Dan manusia ketika itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang Allah kumpulkan ke negeri Syam dalam keadaan mereka itu makan, berpakaian dan berkendaraan. Golongan yang kedua adalah mereka orang yang terkadang berjalan dan terkadang berkendaraan. Maka mereka silih berganti menaiki 1 unta. Ada yang 2 orang naik 1 unta, ada 3 orang naik 1 unta. Dan ada yang 10 orang naik 1 unta, mereka ya tertibun, mereka pilih berganti disebabkan sedikitnya kendaraan. Maka macam pasal bagaimana ditafsirkan dalam hadis yang lain. Dan sisa manusia yang berikutnya, yang ketiga adalah dikumpulkan dengan api. Itulah api yang muncul dari Qa'ri Aden, dari pedalaman kota Aden Dianai. Nah, api ini akan mengumpul manusia dari belakang manusia, lalu menggiring manusia dari semua penjuru untuk menuju bumi mahsyar, yaitu negeri Syam. Dan siapa saja di antara manusia ini yang takallaba, yang tidak mau mengikuti giringan api ini, maka dia akan dilahap oleh api. Maka keterangan ini semua menunjukkan bahasanya kejadian ini, yaitu pengumpulan manusia menuju negeri, menuju mahsyar, bumi mahsyar yaitu negeri Syam, itu terjadi di akhir zaman sebelum kiamat terjadi. Karena di sini disebutkan ada perbuatan makan, minum, menaiki kendaraan yang dibeli dan yang lainnya. Demikian juga di sini disebutkan ya, matinya orang-orang yang tidak mengikuti giringan karena dilahap oleh api. Maka seandainya kejadian ini adalah setelah bangkitnya manusia dari kubur, maka setelah bangkit manusia dari kubur tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi punggung unta yang bisa dibeli, tidak ada lagi kegiatan makan dan minum. Sekian perkataan Ibnu Katsir. Dan terdapat banyak hadis yang menunjukkan bahwa di akhir zaman akan muncul api min Qa'ri Aden, dari pedalaman kota Aden, yang menggiring manusia ke bumi mahsyar, yaitu negeri Syam. Di antaranya adalah hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Ahlu Sunan. Nabi mengatakan akan muncul api dari pedalaman kota Aden di Yaman, yang dia akan menggiring dan mengumpulkan manusia. Dia istirahat malam bersama manusia ketika manusia istirahat malam, dan dia istirahat siang bersama manusia ketika manusia istirahat siang. Kalau di sini adalah pola yang pilu, artinya istirahat siang. Kalau itu ada kalimat mangkola inallah kola fakot kasawa. Kalau kalimat mangkola anallah kola fakot kasawa. Kolah di sini, kolah depan sama kolah belakang berbeda. Mangkolah siapa yang mengatakan Allah kolah, bahasanya Allah istirahat siang, pokokkan pokok makasih kafir. Ya, kolah yang kedua beda dengan kolah yang pertama. Kolah yang pertama kolah yang puluh, kolah yang kedua kolah yang kilu. Demikian juga ada hadis dari Abdullah bin Umar Rasulullah Anhumar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan muncul api dari Hadrul Maut atau dari arah laut Hadrul Maut, dan api ini muncul sebelum hari kiamat, yang api ini bertugas untuk mengumpulkan manusia. Para sahabat mengatakan dari Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Maka Nabi katakan alaikum bisa, pergilah kalian ke Syam, ikutilah api itu, yaitu pergilah ke Syam. Ya kalimat Ahmad Tirmidzi, Ibnu Hibban dan sahihnya kata Tirmidzi, hadis hasan sahih. As-Sakhawi mengatakan para ulama berselisih pendapat tentang pengumpulan manusia, dikumpulkannya manusia dari arah timur ke arah barat. Apakah ini terjadi pada kiamat ataukah sebelum kiamat? Qurtubi Al-Khattabi dan ini pendapat yang dinilai benar oleh Qadiyat Asy-Syafi'i mengatakan bahasanya pengumpulan ini terjadi sebelum hari kiamat. Adapun pengumpulan manusia dari kubur untuk menghadap Allah, maka keadaannya berbeda. Maka keadaannya adalah sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia telah turunkan Muslim dan yang lainnya, kalian akan dikumpulkan dalam keadaan kufatan, tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Sedangkan pengumpulan sebelum hari kiamat itu adalah pengumpulannya ada yang naik unta, ada yang berkendaraan, bisa sambil makan dan minum dan seterusnya. Maka ini berbeda dengan pengumpulan setelah dibangkitkan yang manusia dari kubur. As-Sakhawi kemudian mengatakan bahwa dia membela pendapat Al-Khattabi dan Al-Qutubi dengan alasan dalam hadis Abu Hurairah disebutkan kalau api tersebut istirahat siang, istirahat malam, pagi dan sore, dan ini adalah hanya terjadi di dunia sebelum bangkitnya manusia dari kuburnya. Maka kalimat-kalimat dalam hadis ini menguatkan bahasanya pengumpulan tersebut terjadi ketika di dunia manusia dikumpulkan untuk berjalan menuju Ardul Mahsyar, yaitu negeri Syam. Karena sifat-sifat ini, ya, kata kerja ini adalah khusus hanya terjadi di dunia. Kemudian As-Sakhawi mengutip penjelasan Qutubi dalam kitab At-Tazkirah, bahasanya, kesimpulannya, hasyar itu ada 4 macam. Ada 2 pengumpulan ketika di dunia dan ada 2 pengumpulan di akhirat. 2 pengumpulan di dunia, yang pertama adalah Allah sebutkan di surah Al-Hasr, yaitu dikumpulkannya Yahudi ke negeri Syam. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Yahudi yang berkhianat? Nabi katakan, "Ukhruju, pergi kalian dari kota Madinah." Kemudian mereka bertanya, "Kami pergi ke mana?" Maka Nabi katakan, "Ila Ardil Mahsyar." Silah kalian ke negeri Mahsyar, ke bumi Mahsyar, yaitu ke Syam. Kemudian golongan akhir dari orang-orang Yahudi diusir oleh Khalifah Umar bin Khattab di zaman pemerintahan beliau, dan jazirah Arab diusir, serta kalian mau pergi kemana. Ini hasyar, pengumpulan yang pertama. Ada pengumpulan manusia yang kedua adalah yang disebutkan dalam pembahasan tentang tanda-tanda kiamat. Ada muncul satu api dari kota Aden di Yaman yang akan menggiring manusia dari arah timur ke barat, sebagaimana dalam hadis Anas dan Abdullah bin Salah. Demikian juga dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, marfu'an sabda Nabi, dan dikatakan akan muncul ala ahli masyrik pada penduduk daerah timur bumi satu api, yang api ini akan mengiring mereka untuk menuju ke arah barat, yang api ini akan beristirahat malam bersama mereka ketika mereka istirahat malam, dan beristirahat siang bersama mereka ketika mereka istirahat siang. وَيَقُولُ لَهَا مَا سَقَطَ مِنْهُمْ مَتَقَلَّقَ, dan akan menjadi hak api siapa-siapa saja yang gugur وَتَقَلَّقَ, dan tidak mau mengikuti penggiringan. Artinya apa? Akan menjadi hak api dan dilahap oleh api, alias mati. وَتَصُبُّهُمْ سَوْقَ الْجَمَانِ, maka api ini akan menggiring manusia sebagaimana manusia menggiring unta. Memang nanti api yang giring manusia. Kemudian di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar mengkompromikan, ada hadis yang mengatakan api itu muncul dari Aden, ada lagi mengatakan api itu mengumpulkan manusia dari arah timur ke barat. Munculnya api dari pedalaman kota Aden tidak bertentangan dengan dikumpulkannya manusia dari arah timur ke arah barat, karena kemunculan api pertama kali adalah dari kota Aden, ibu kota Yaman sekarang. Maka ketika api ini keluar, maka api ini akan tersebar ke seluruh penjuru bumi. Dan yang dimaksud manusia akan dikumpulkan dari timur ke barat, itu bukan berarti yang di selatan dan di utara selama. Yang dimaksudkan adalah taknimul hasr, pengumpulan manusia ini bersifat umum semua manusia, tidak khusus yang di timur dan barat saja. Itu yang dimaksud dikumpulkan yang manusia dari timur ke barat. Maksudnya adalah dikumpulkannya semua manusia. bahasanya api tersebut telah tersebar ke seluruh penjuru bumi, maka yang pertama kali dilakukan oleh api ini adalah mengumpulkan manusia-manusia yang tinggal di belahan timur bumi. Kemudian kembali kepada penjelasan Qurtubi, adapun dua pengumpulan di akhirat, maka yang pertama adalah dikumpulkannya orang-orang yang mati dari kubur mereka, ya, ba'dal ba'di jami'an, setelah semuanya dibangkitkan dari kubur. Allah berfirman, wa hasyarnahum fala nughadir minhum ahada. Kami kumpulkan manusia seluruh mereka dan tidak kami tinggalkan satu pun dari mereka. Maka manusia setelah bangkit dari kubur, Allah kumpulkan untuk menghadap Allah. Ini pengumpulan yang pertama. Sedangkan pengumpulan yang kedua atau penggiringan yang kedua adalah digiringnya manusia menuju surga dan neraka. Bagaimana seorang penyair yang bersair, wa akhirul ayati hasunar, dan tanda kejadian yang aneh yang terakhir atau kejadian luar biasa yang terakhir adalah digiringnya manusia menuju neraka, kama atasil muka min akhbari, bagaimana terdapat dalam hadis yang jelas maknanya. Maka ayat yang terakhir yaitu tanda besar, dan tanda besar yang terakhir adalah dikumpulkannya manusia. Hasunar di sini api dan neraka, ya. Hasunar adalah pengumpulan yang dilakukan oleh api, yaitu api mengumpulkan manusia dari arah timur ke arah barat, dari Yaman menuju tempat hijrahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu bumi Syam. Kama ata mustarihan, sebagaimana terdapat tegas dalam hadis-hadis yang tegas dan sahih. Suma zakara, kemudian Qurtubi menyebutkan hadis-hadis yang berisikan tentang munculnya api dari Yaman dan dari pedalaman kota Aden yang disebut juga dengan Aden Abdian. Kota Aden di Yaman disebut juga dengan Aden Abdian. Dan api ini mengumpulkan manusia dari arah timur menuju barat. Dan api ini mengumpulkan seluruh manusia untuk dikumpulkan di negeri Syam yang merupakan bumi mahsyar. Kemudian Qurtubi mengkompromikan masalah api, hadis-hadis tentang masalah api, dengan mengatakan, maka api itu ada dua macam. Api yang pertama adalah api yang menggiring manusia dari timur ke barat, dan api yang kedua adalah api yang muncul dari kota Yaman lalu menggiring manusia menuju mahsyar, itulah negeri Syam. Kemudian Qurtubi mengatakan, akan tapi jika ternyata dalam ilmu Allah api cuma satu, maka kita kompromikan antara hadis yang mengatakan akan ada api yang muncul dari sebelum kiamat dari hadrul maut kemudian mengiring manusia, dengan hadis yang bunyinya muncul api dari pedalaman kota Aden kemudian mengiring manusia menuju mahsyar. Demikian juga hadis yang ketiga yang mengatakan ada api yang menggiring manusia dari timur ke barat. Seandainya apinya cuma satu, maka kita katakan maknanya negeri Syam yang merupakan negeri mahsyar adalah arah barat untuk orang-orang yang berada di sisi timurnya. Maka awal mula pertama kali munculnya api adalah pedalaman kota Aden di Yaman. Ketika api ini telah muncul, maka api ini akan tersebar ke arah timur, lalu mengumpulkan orang-orang yang di sebelah timurnya Syam, kemudian digiring ke arah barat yaitu Syam. Yang Syam itu merupakan al-mahsyar, negeri mahsyar. Nah, kota Aden itu disebut dengan Aden Abdian. Siapa itu Abdian? Abdian adalah nama raja yang membuka dan membangun kota Aden ini pertama kalinya. Di nihayatnya Ibnu Athir, beliau jelaskan Aden Abyan adalah sebuah kota terkenal di Yaman. Dan Abyan ini diimbui, ditambahi kata-kata Abyan. Dan Abyan adalah seorang dari suku Himyar yang adana biha. Adana maknanya akoma, tinggal. Maka dia adalah orang yang pertama kali tinggal di kota ini. Orang dari suku Himyar. Makna asli Aden adalah tinggal, berdomisili, tetap. Kota Aden adalah artinya kota yang menjadi tempat domisili. Disebut Aden Abyan, artinya adalah domisilinya orang bernama Abyan. Kemudian disingkat dan sering disebut dengan Aden saja. Ya, demikian yang kita berada di tempat tempat yang ini. Ketika manusia berkumpul ke Syam, cara manusia melewati laut pada saat itu menggunakan kapal laut ataukah apa? Siapa ini Allah Alam lebih tidak menjelaskannya, yang jelas bagi kita imani. Apa tujuan Allah mengumumkan manusia di Syam? Supaya mudah. Kalau mau dicari hikmahnya, supaya mudah. Karena Syam itulah mahsyar. Mahsyar itu hidup di Syam. Kitab apa yang paling baik untuk belajar? Kitab para ulama dan biografinya. Itu yang paling baik setiap alam ilmu balak 24 jilid. Dan cetakan yang terbaik, cetakan Muasasah Risalah, cetaknya Suhaib Al-Ma'ud 24 jilid. Bolehkah menjadikan buku Arasan Persis untuk mengambil ilmu darinya? Tidak saya nasihatkan kecuali untuk orang yang dan memiliki ilmu yang cukup mapan untuk membaca buku-buku tulisan Ahad. Terutama bukunya ya, Soal Jawab yang 4 jilid. Kalau mungkin bukunya Pengajaran Sholat atau yang lainnya, insyaallah dibaca orang awam dan besar. Jadi kalau untuk pengajaran sholat, risalah kebangsaan, dibantah untuk nasionalisme, buku bagus tentang masalah nasionalisme, risalah tentang kebangsaan, maka tidak perlu dibaca orang awam. Tetapi kalau untuk soal jawab, mungkin bisa layak untuk dibaca sebagai oleh orang awam ya. Dan memiliki ilmu yang cukup mapan, karena dia punya banyak pemahaman fikih yang cukup ganjil, yang ada di sini yang patut diwaspadai. Di zaman kapan asal perayaan hidup saya tidak hafal betul pelajar apa tentang tahun hidup beliau. Kenapa Kutubus Sittah disebut Baqiyatul Jamaah? Kutubus Sittah disebut jamaah. Tadi dijelaskan oleh Bukhari, nanti disebutkan oleh Bukhari, kemudian dikatakan juga dijelaskan oleh Baqiyatul Jamaah. Ya, berarti dijelaskan juga oleh selain Bukhari yang masuk dalam kategori al-jamaah, kecuali Tirmidzi. Maka dengan bahasa lain, hadis ini dijelaskan oleh jamaah kecuali Tirmidzi. Kenapa kebutuhan disebut jamaah? Ya Allah, dan demikianlah makna, demikianlah itulah para ulama. dan seorang ustaz ifbi yang prohidr. Tapi semua yang disampaikan tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah hijab, masalah partai mungkin seperti masalah-masalah akhlak yang tidak menyelisih sunnah. Jadi kan memang diketahui kalau memang materi yang adalah materi yang tidak bermasalah dan dari yang dibawakan itu sahih dengan pemahaman yang benar, tidak ada hulu di sana, tidak ada tafsir di sana, jadi tidak ada penyimpangan dari pemahaman sunnah. Maka duduk di sana tidak masalah. Tetapi kira-kira siapa yang bisa orang-orang seperti siapa yang bisa menilai oh ini materinya tidak masalah. Kalau mungkin kalau orang itu adalah orang yang punya ilmu, yang cukup mapan ilmunya, maka dia punya kemampuan untuk itu dan dia bisa mengambil faedah dari mungkin pelajaran akhlak yang disampaikan oleh beliau ini, sehingga tidak masalah. Bagaimana seperti Islam Ibn Taymiyyah, bagaimana disebutkan oleh Ibn Taymiyyah di taklid beliau untuk ikhtibar seorang mustaqim, kata Ibn Taymiyyah terkadang seorang Islam duduk di majlisnya Sufiyah. Namun ya, dia adalah orang yang mengerti mana faedah yang bisa diambil dan mana faedah yang harus dibuang. Nah, yang jadi masalah untuk orang yang tidak mengetahui mana yang harus dibuang dan mana harus yang diambil. Apakah salat istighfar lebih baik dilaksanakan berulang kali atau cukup satu kali? Istighfar bagian dari doa. Oleh karena itu, kata-kata doa ini jika mau diulang, maka diulang sampai 3 kali. Sebagaimana Nabi SAW menganjurkan untuk mengulang doa sampai 3 kali. Demikian dikatakan oleh doa ini di Sarah Riyadus Salih ketika menjelaskan hadis tentang istighfar. Apakah manusia mati bisa bertobat saat kemudian Nabi Isa mati? Dajjal masih, ya Dajjal masih. Karena ketika itu belum muncul pembatas tobat. Itu munculnya matahari dari tempat tenggelamnya, ketika juga munculnya Dajjal. Kitab apakah yang membahas keindahan, keutamaan dan lain-lain dari bahasa Arab secara khusus? Kalau secara khusus, Allah Alam dan datang tentang hal ini. Apakah ketika buku yang cukup banyak membahas tentang masalah ini, tentang keutamaan bahasa Arab adalah Iqtidal Sholafan Mustaqim. Tertopan bah di buku Iqtidal Sholafan Mustaqim. Dalam adzan Jumat yang pertama, ada riwayat dari sahabat yang menunjukkan adzan pertama tempatnya di masjid. Azan pertama yang dimaksudkan. Kalau azan yang pertama yang dimaksudkan adalah azan Utsman, ya, maka azan Utsman itu ya, di masa Utsman dikumandangkan di pasar. Bolehkah kemudian orang mempraktikkan azan Utsman sekarang kemudian azan Utsman tersebut disampaikan atau dikumandangkan di dalam masjid? Sebenarnya boleh. Kenapa? Karena ada Utsman yang di pasar. Kenapa di pasar? Karena supaya tak dengar orang-orang di pasar. Nah, itu maksud dari diletakkan yang ada Utsman itu di pasar. Nah, sedangkan seandainya sekarang diletakkan di masjid, maka ini tidak boleh. Seperti yang dipatuhkan oleh para ulama di masjid ini dan yang lain, karena maksud dari adat adalah sampai di suara. Dan sekarang jika dimanakan di masjid dan pengeras suara, maka tersampaikan kepada orang-orang yang mungkin ikut di pasar atau di tempat kesibukan yang lainnya. Sehingga karena yang jadi makna adalah sampai dengan suara, dan maka dikumandangkan di dalam masjid juga tidak masalah. Demikian juga jika azan yang pertama yang ditanyakan adalah azan pertama di zaman Nabi, yaitu azan pada saat khatib naik mimbar, maka adzan pertama pada saat khatib di mimbar di masa Nabi itu di luar masjid, tidak di dalam masjid. Bagaimana dijelaskan oleh Al-Albani di Ajibah An-Nafi'ah. Nah, tetapi apakah boleh sekarang azan pertama zaman Nabi yaitu pada saat khatib di atas mimbar itu dilakukan di dalam masjid? Bagaimana melarang macam Al-Albani di Ajibah An-Nafi'ah melarang azan pada saat khatib naik mimbar itu di dalam masjid? Karena dengan alasan karena di masa Nabi azan ketika khatib naik mimbar itu di luar masjid. Akan tapi yang benar dalam hal ini adalah azan pada saat khatib naik mimbar boleh di dalam masjid. Bagaimana dipaparkan oleh dalam sunnah dari imam? Kenapa? Karena yang dimaksud adalah tabligh shaut. Yang dimaksud adalah tersampaikan yang suara. Mana yang diutamakan salat tahiyatul masjid dengan mendengarkan khutbah atau pengajian ketika ustaz sudah memulai pengajiannya? Maka menurut pendapat jumhur ulama, salat tahiyatul masjid adalah sunnah muakkadah. Maka jika tidak dikhawatirkan orang sudah ketinggalan banyak hal yang penting pada saat pengajian telah dimulai, maka seandainya dia mau salat tahiyatul masjid terlebih dahulu, insyaallah tidak mau. Adakah universitas khusus wanita di Saudi? Sebenarnya ada. Bisa umur tua, di Mekah itu adalah universitas laki-laki dan perempuan. Namun kampusnya beda, kampusnya laki-laki di sini, kampusnya perempuan di tempat yang agak berjauhan. Cara pengerjaan yang baik. Cara pengerjaan yang baik, ya, pertama membaca ulang apa yang pernah dibaca, apa yang pernah dicatat, apa yang pernah didapatkan. Cara yang kedua adalah dengan mendakwakan dan menyampaikan kepada orang lain. Di kelas saya akan diajarkan foto angkatan, apakah saya harus ikut atau tidak? Kalau bisa tidak ikut, ya kenapa tidak? Adakah buku-buku yang menjelaskan tentang malaikat dan sifat-sifatnya ada? Ada buku tulisan juga mengenai apa aliran di mereka. Ya, buku pertama saja itu ya di antara dari buku tersebut, ya, meskipun tidak terlalu detail, namun merupakan buku khusus yang membahas tentang dunia mereka. Apa nasihat bagi orang yang susah melupakan suatu masalah, selalu teringat-ingat padahal dia sudah berusaha melupakan dan mencari kegiatan positif? Di antara lima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat manusia pelupa. Ini maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang pelupa, maka orang bisa melupakan kesedihan, melupakan musibah, ya, melupakan masalah. Andai manusia itu tidak berlupa, susah hidup kita ini. Terpapar di mata kita masalah-masalah, musibah-musibah, setidak pernah hilang. Kalau manusia itu bukan manusia, kalau manusia itu bukan berlupa. Nah, karena itu maka ini cuma belum saja. Saya yakin ini cuma belum saja. Karena sifat dasar manusia berlupa. Maka dibutuhkan dengan hal yang manfaat, dengan banyak kegiatan, insya Allah akan berlupa. Doa sholat sholat istikharah bolehkah dibaca setiap hari tanpa melakukan sholat dua rakaat semisal dibaca setelah membaca Al-Quran? Boleh, namun doa afdal. Yang afdal adalah doa istikharah itu sebagaimana Nabi ajarkan diletakkan setelah sholat dua rakaat. Jika seorang melakukan sholat istikharah setiap hari untuk masalah yang sama guna menguatkan hati atas ujian yang Allah berikan, apakah dia termasuk bid'ah? Jadi kalau mau diulang, maka untuk masalah yang sama sudah diulang boleh tidak kali selesai. Ada seorang yang dulu pernah berselingkuh, namun sekarang ingin bertobat. Akan tetapi teman selingkuhan yang mengancam ingin membeberkan perselingkuhannya tersebut jika pihak pertama ingin bertobat. Ini jadi setan juga. Setannya dubel. Apakah orang yang harus dilakukan pihak pertama? Jika dia benar-benar bertobat, maka tidak ada pilihan kecuali harus bertobat. Jadi dia benar-benar bertobat, dan risiko dengan tobatnya. Apakah suami istri yang sudah 2 tahun cinta ranjang atau tidak ingin rujuk harus dengan akad baru? Sang suami lupa apakah telah mentalak 3 istrinya. Kalau ditanyakan pada istrinya, apakah dia lupa atau tidak? Jika istri atau jika istrinya mengatakan sudah talak 3, ya nanti keadaannya. Dan jika keadaannya baru talak 2 atau talak 1, kemudian pisah ranjang, maka ini pertama maksiat besar. Karena pisah ranjang itu kalau saya apa mas? Pisah rumah itu tidak pisah rumah. Nah, kalau itu istilah pisah ranjang. Bisa rumah? Atau tidak bisa rumah? Tidak bisa rumah. Nah, kalau kita hanya sampai 2 tahun padahal itu sudah selesai, sudah cerai 1 dan atau cerai 2, maka ini maksiat kita. Karena ini orang lain satu rumah, kumpul kebu. Sudah cerai, kita sudah selesai, maka jadi orang lain. Jadi cerai 1 atau cerai 2 dan cerai, iddah selesai, maka sudah jadi orang lain. Tidak pun dari kemudian masih dalam satu rumah, khulwah ini. Ini khulwah selama 2 tahun. Maka ini maksiat. Maka jika memang keadaannya adalah sudah cerai, secara satu dan secara dua, ya maka mau muncul kembali ya harus akad nikah baru. Karena tidak telah selesai, talak sudah dijatuhkan, tidak sudah selesai.